warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para rawuh hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Cimol Bamol kok Cimol ya piye iki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan tasih dipun paringi enteng derek pengajian dalam rangka nuzulul Quran wonten kampung Bamol menika. Senajan to jawah lokasi pengajiane becek kaya sawah, ning kula yakin sing rawuh atine bungah mergo ketemu kiai bagus tur gagah. Kanti menika kula kemutan babakan amaliyah ingkang dipun wastani istiqomah. Dipun ngendikaaken al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah kuwi luweh apik tinimbang sewu kamulyan. Sing jenenge istiqomah niku nggih butuh ujian. Salah siji ujiane wong pengajian niku nggih udan. Mila kanthi jawah lan udan menika kula panjenengan sami tasih kersa rawuh teng mriki, insyaallah istiqomah kula panjenengan sami teruji. Sesuk insyaallah mlebu swarga ning barisan ngarep dhewe. Jejer kalih Kanjeng Nabi. Amin. Jejer kalih para wali. Amin. Gandulan sarunge kiai. Amin Allahumma amin. Kae caca bathe daripada ingah-ingih ning mburi mbok lungguh ning kene wae. Mentang-mentang panitia. Cabatian niku kene lho ning ngarep kene lho. Malah kaya wong nonton bioskop ingah-ingih ning mburi. Ayo maju rene. Sing maju tak dongake muga-muga gaweane gampang. Amin. Rezekine lancar. Amin. Bojone ayu. Amin. Ndang mlebu surga. Sesuk-esuk mangkat. Ayo maju rene kuwi cabatian kuwi sing badhe urung lunas kuwi lho. Lah ngono lak kepenak to. Wis ndang lungguh gek cangkeme meneng. Kuwi badhe ana tulisane oleh cap mendring. Ampun dados cilik atine panitia, kuciwone panitia, loro atine panitia, yen jenengan wis gawe acara kok delalah udan sing teko titik sepi seneke turah umpamane. Lho kok malah ora diwene snack jelas iki iki. Ampun. Poso mbahmu poso. Ampun dadi cilik ati. Barang niku yen titik berarti barang longko. Yen longko niku berarti barang antik. Yen antik regane larang. Wong bamol niki kathah. Kok sing teko pengajian dalu menika titik. Berarti dalu menika sing kersa rawuh termasuk barang langka. Yen longko berarti barang antik. Yen antik regane larang. Berarti ibu-ibu sing rawuh mriki regane larang. Mbak-mbak silbape apa rupane kuwi? Mbak-mbak sing jilbabe rupane oren kuwi regane larang. Piro, Mbak? Kula riyin kemutan nate tausiah paring pengaosan wonten alun-alun utara Ngayogyakarta Hadiningrat dalam momentum sekatenan. Sekaten niku lak wong ramene kaya ngoten niku. Tapi teng sekretariat niku enten pengajian yang disiarkan secara luas seluruh alun-alun. Ngajine teng pundi? Teng sekretariat. Jaman niku kula batin. Lah iki sing ngrungokke sapa? Padahal wong ning alun-alun sing tindak sekatenan niku nyuwun sewu sibuk dengan urusan masing-masing. Ana sing tumbas. Apa kae? Hah? Gulali. Ana sing tuku sate koyor. Sing tuku ndok gluduk. Martabak ana sing dolanan dermolem apa kae tong setan sing kae lho sing tong setan ana sing blonjo pakaian ana sing nyang-nyangan sempak karo kotang. Lah jaman niku kula mikir, lah kaya ngene kon ngaji iki sing ngrungokke sapa? Jawabane panitia niku sae banget. Kula belajar estu saking perkara menika. Napa jawabane? Panitiane ngendikan ngene le. Dijawab, "Mbuh ana sing ngrungokke apa ora?" Mbah sing krungu pengajian iki dolanan dhewe-dhewe sibuk masing-masing. Panitia mboten gagas, sing penting istiqomah. Umpama sing ngaji niku ora ana sing ngrungokke, minimal sing menehi pengajian niku krupinge krungu dhewe. Ora dirungokke wong liya ora apa-apa, sing penting ngaji karo awake dhewe rampung. Diarani wong kentir ora apa-apa. Wong Kanjeng Nabi niku lak dawuh badal Islam ghoriban, Islam niku awale asing. Wa ya'udu kama badaa, dan Islam akan kembali menjadi asing. Dadi ra usah kaget. Mila niki panitia ra usah cilik ati ngoten lho. Engko gresula dirapatke tenanan. Golek duit panitia yo tenanan. Wis ngaturi kanca-kanca banser dibur ledek munyuk umpamane. sholawat nabi kok ledek munyuk. Rabies mbahmu lu kurang ajar kok. Ngundang rabies wah kurang ajar iki. Sing ngomong sapa mau? Iki. Sing rupane kaya kipli. Sapa jenenge iki? Hah? Sing untune merongos iki lho. Orang usah cilek ati. Kula yakin panitia niku aja gawe pengajian rapate wis bola bali direncanake sebelum Ramadan. Delalah hari pelaksanaane udan. Niki kabeh mun dikersake Gusti Allah kok. Napa awake dhewe cilek ati? Jamaah yo ora usah cilek ati. Pengajian udan-udan suguhane aku adem. Mama. Ora apa-apa. Lah jenengan cilik ati kecewa batal niki pengajiane. Amal mungkin muspro mubadir. Mila supaya ora mubadir napa? Ora kena atine lara. Harus dingentikake. Ibarat nasi sudah jadi bubur. Piye carane bubure iki enak dipangan? Carane pripun? Diwenehi suwiran ayam. Diwenehi brambang goreng, diwenehi kacang, kuwi jenenge bubur ayam. Mila niki panitiane ora usah kecewa. Sing bajune batik ra ketang nyari niku ya ora apa-apa. Nggih to? Padahal mbak-mbak e mau lak dandan sak durunge maghrib wis dandan jilbabe orange suwi. Seraine didempul. Wah delon ya, dilepo. Tambali. Nganggo wedak FIFA nomor 4. Jiji. Awakmu ngerti ra? Wedak FIFA nomor 4 regane piro sak karung? 1500. Ki bentuk wedake iki kaya apa le? Kaya parutan genteng lho. Ora apa-apa, Nduk. Pengajian ora pengen gaya, sandale jinjit, bono jemek. Kejadian menika ndadekke awake dhewe niki adoh saking Gusti Allah. Mila kula sering matur kathah tiyang sing kelangan Gusti Allah. Ketoke mangkat pengajian pengin cedhak karo Gusti Allah. Justru awake dhewe niki dadi adoh saking Gusti Allah. Kelangan Gusti Allah. Delala sore wau sadurunge maghrib wis udan bareng isak dinteni ora terang. Nganti rampung traweh ora terang. Panitiane sing sambat. Waduh. Kok udane ora mandeg. Nyuwun sewu, Gusti Allahmu ilang. Wonge ya ana iki mong. Ya ana sing ngomong ngono kuwi. Wonge ya bathikan. Ilang niku Gusti Allah. Lah kok udan ilang Gusti Allahmu. Yo wirawiri sok gaya. Orang ngawak iblas iki lho. Gege budek e mau. Kita enes ya. Mulih dicegat. Emangnya aku wani. Aku ngaji ning Jakarta dikeruyuk preman 10, aku ora mundur. Amburiku sumur kok. Teneh nyemplung. Ampun ngantos kelangan Gusti Allah. Pun disyukuri mawon. Muga-muga udan menika dadi sabian nafian, udan sing manfaat. Amin Allahumma amin. Niki malah Gusti Allah niki seneng banget kok nyawang jenengan. Eh, wis tak udani tetep mangkat kae lho. Seneng. Wis buecek diwenehi galengan. Aku lak ngaten iki kelingan ngaji ning Kalimantan. Ning pinggir sawah diwenehi blabak-blabak ngoten iki nggih liwat. Iki ning Klaten apa ning Kalimantan ya? Ora apa-apa. Sesuk nyuwun sewu, al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulutnya dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangane ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, sikile dadi saksi. Iki sing budek mau iki liwat meneh. Lho, sing buri ya ora ngawahi to tenan. Kandhani kok. Manusia tanpa ekspresi. Kuwi tak takoni mesti nyelekit kuwi. Kok ngendi lek? Kok buri? Arep nendi lek? Ning arep. Mahmu ngendi lek? Ra tak gawa ngono iki to. Medeni. Kowe nonton film sing anyar kuwi apa di Conjuring kuwi ngerti ra kowe? Kae setane jenenge sapa? Setan sapa? Falak. Rupane kaya cah iki mau lho. Muga-muga liwat meneh muga-muga. Wong liwat tanpa ekspresi. Nili. Oh iki bapakne lah iki kita. Cie. Wong yo ngunggahke teko kene iso dadak munggah panggung iki yo ngopo? Pasti dia naksir sama aku. Gayane. Iki ngopo kon ngombe apa kon nyuntak apa piye iki? Oh diunjuk. Iki suami istri. Wah jenggote apik. Ketahe cah loro kuwi beda keyakinan. Iki beda keyakinan. Sing lanang yakin gelem, sing wedok yakin ora gelem. Niki mau. Dadi jenengan sesuk sing sikile kotor nyemplung. Jemek-jemek niku nyuwun sewu. Dengan dikake wonten surat Yasin niki mau. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, satu hari di mana mulut mereka dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangane ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, sikile dadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kita lakukan. Sesuk niki dadi saksi. Dadi jenengan sak niki sikile becek, nyuwun sewu, sikile kok jemek-jemek, kotor kaya ning sawah derek pengajian, ora apa-apa. Sesuk niku dadi saksi rikala panjenengan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Papan-papan iku sok bakal ngomong. Iki kula mbiyen didak-didak damel pengajian kula ikhlas ya Allah. Kula dadi saksi tiyang gemamol nika melu pengajian. Amin. Mila ora usah khawatir, Nduk. Sikilmu becek ngono kuwi ora apa-apa, dasare sikil yo mlethek-mlethek kok ora apa-apa. Oh, oke tok kok. Jadi siki kotore sikilmu ki ra apa-apa. Luwe api. Sikile kotor ning alam donya nggih ngibadah. Insyaallah sesuk mlebu swargane Gusti Allah kabeh sikile resik. Amin. Amin. Wong swarga niku lah panggonan sing wangi. Sing mlebu niku nggih namung tiyang sing wangi. Swarga niku panggonan sing apik. Sing mlebu sinten nggih tiyang sing apik. Swarga niku ambune wangi, sing mlebu surga sinten nggih? Mereka yang mambu wangi. Mila ning surga sesuk ora ana wong men. Baik menstruasi maupun mencret-mencret, wis ora ana. Mila niki sepeda malih ampun ngantos panitia loro ati. Wis disyukuri mawon. Napa sing sampun panjenengan tokke? Mbon ana sing ragat biaya, tenaga, sing ragat bondo, ilmu sak piturute, ora ana sing musprof. Niki kabeh bakal jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, Bu. Karena sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Fa may ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Mila panitia pengajian niku semangate kudu nyonto cah banser. Cah banser niku lah ana pengajian semangate paling top. Mangkat dhisik dhewe mulih kari dhewe. Niku bocah banser. Top tenan niku padahal yo ora gajian. Ngono kadang-kadang panitia ini ora pengerten. Bahan serolas diwene rokok sak bungkus jadi saler-saler. Tapi ora tau sambat niku. Ayo, kudanan orang ngiyup. Gengsi. Mosok ngiyup. Ning payungan. Ayo falaker teko meneh. Ayo rene kowe ngopo ning kono. Tidak kena apa yang dewi diki sambat buat bareng. Maka nalau ilmun sing duwe ilmu ya faryata sodak bi ilmihi, sedekah kelawan ilmu nih. Kulo yakin acara malam hari ini terwujud kata tiang-tiang sepuh sing ngarah ke pekulo panjenengan sami panitia nih. Kwe rono li, kwe rono li, kwe ngini li, kwe ngono li. Niku tiang sepuh, wong sing ngasepe ampuh. Niku wong sing sedekah nganggu ilmu nih. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo dawe Kanjeng Nabi falyata sadaq bi malihi, sedekah kelawan bondone. Mila kula yakin niki kata sing urunan. Mbuh pira mawon kula ora gagas niki kata sing nyokong. Wa mangkana lahu quwatun, delalah goblok ora duwe ilmu, delalah kere ora duwe bondo, kok duwe tenaga. Falyata sadaq bi quwati, sedekah kelawan tenagane. Niki kabeh sesuk dicatet kali Gusti Allah. Niki kabeh diitung kali Gusti Allah. Mila alhamdulillah kula yakin dalu menika sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune mulang. Sing duwe bondo sedekah kelawan bondone nyumbang. Sing duwe tenaga sedekah kelawan tenagane rewang. Aja dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ngono kuwi ya ana ngono kuwi. Pokoke ya ora teko iki ndelalah ya aneh kula. Enten mboten sing model ngoten niku. Kathah. Ngopo nuzul Quran kuwi bid'ah? Ngopo pengajian Maulid Nabi kuwi bid'ah? Ngopo Isra Mi'raj kuwi bid'ah? Niku nyuwun sewu. Niku wong sing cangkeme cerewet model ngoten niku. Ayo, rasane ngomong bid'ah. Iki sing umure 27 taun rong rabi ana apa ora? Junet. Nah, Junet. Ngendi wong iki? Iki Junet. Oh, kuwi Junet. Sing jenenge Jonat sing ndi? Oh, kok umurmu piro? Hah? Undure cek 23. Kok tuwa banget raimu wisan. Raine boros iki. Mesti mbiyen ibune rek kalau mateng ngidame mangan kalender iki ta iki. Lah sak niki lak ngomong bid'ah. Kono wong gemamol umure 27 tahun rong rabi. Niku bid'ah. Soale napa Kanjeng Nabi rabine umur 20 tahun kok. Kok jenengan 27 tahun rong rabi berarti bid'ah ngopo? Ayo kowe, atos kok ngopo? Apa-apa bid'ah. Ayo kan mesti umure 27 tahun kita iki rong rabi ya. Heh? 40 rong rabi bid'ah dolalah. Mila aja gampang bintang-bintangke wong, lah kabeh kudu padha kaya Kanjeng Nabi, berarti wong lanang ki rabine ya kabeh kudu umur 26 tak 25 tahun. Kan ra kudu ngono kuwi. Mesake sing umur tuwa rong rabi ae. Kan PHP, perjaka hampir punah. Ngopo? Halo. Saiki kok apa-apa bid'ah. Negarane ya nembe aneh. Hormatilah orang yang tidak puasa. Wih, pekok meneh kuwi. Lah wong ra poso iki kudu dihormati, wong sing poso ya kudu luweh dihormati. Kudune mikire lak ya ngono. Ayo. Gara-gara Ibu Saini ning Serang. Oh. Wong dodolan ketoke dianiaya padahal mung kabeh settingane TV Kompas kuwi. Sing dodolan kok nangis rikala digrebek karo Satpol PP. Supaya apa? Itu akan jadi alasan untuk semua daerah menghapus perda-perda yang berbau syariah. Seolah-olah Islam niku kejam. Sampai saat ini berita teng Inggris, berita teng Italia, berita teng Amerika, nopo Islam seolah-olah kejam gara-gara ngerazia wong dodolan awan-awan. Niku gaweane wong kafir, ning gobloke wong Islam yo melu-melu, pekok ora mari-mari. Niku hati-hati lho. Ayo. Hati-hati. Kalau orang yang tidak berpuasa minta dihormati, wong sing poso kudu luwih dihormati, kan kudune ngono. Mila kula nulis di status Facebook, apa? Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Hormatilah orang yang mabuk. Hormatilah orang yang berjudi. Hormatilah orang yang berzina. Hormatilah orang yang bermaksiat. Hormatilah diasmu. Kula nggih ngoten niku. Ayo. Logikane mawon. Berarti nopo? Pak polisi harus menghormati mereka yang tidak punya SIM. Lah dipikir-pikir niku lho. Lah ya goblok banget to sane kene iki negarane niki. Kudune niku ya nyuwun sewu wong sing duwe SIM ki apik. Ya kuwi sing bener. Kalau kemudian logikane wong poso kon hormati sing ora poso, berarti sing duwe SIM kudu menghormati yang tidak punya SIM. Laku walek-walek utak kewisan niki. Ayo. Saya itu orang yang sangat tolerans. Kulo niku orang yang sangat berpegangan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Karena saya orang Indonesia, NKRI harga mati. Tetapi nyuwun sewu, hukume niki ampun diwalek-walek. Kulo ora setuju kaya FPI ngrazia Bu Sinta Nuriyah Wahid teng Semarang. Buka teng gereja dirazia. Apa urusane FPI? Angsal apa mboten oleh mawon kok tangga kula mawon pendeta kok. Tanggane Gus Miftah niku pendeta. Lore tangga kula sing kidul niku pendeta, tangga kula sing lor niku kuburan. Mila kula ora tau padu kalih tangga kula. Apa yang ngonek-ngonekke kuburan. Tanggoku ki pendeta le, aku ini buka puasa bersama ngrawuhke Pak Kapolda, kula ngundang Kapolres, kula ngundang tentara, wong-wong top kula undang, wong Kristen tak undang kok. Mergo tanggo kula niku sing paling cedhak Pak Pendeta kok. Gak ada masalah. Tetapi ingat yang namanya toleransi itu harus sesuai dengan keadaannya, ora kok ngawur ngono kuwi. Wong poso kon ngurmati wong sing ra poso. Sing ra poso ra gelem ngurmati karo sing poso. Mila kula istilahke niku wau sing duwe SIM kudu hormat karo sing ra duwe SIM. Mila kok ning dalan ana wong ra duwe SIM, Pak polisi hormat. Drak ngene iki. Aja ditilang. Lah logikane ngono kuwi. Lah senewen meneh ndase wisan kuwi, ayo kowe. Iki ngawur niki wisan iki. Ayo. Ora le. Lah wong sing bener kok sik kon hormati sing ora bener. Lah wong sing ora bener niki kon hormati, sing bener ya kudu dihormati. Akhirnya apa sekarang muncul di mana-mana spanduk, hormatilah orang yang tidak puasa. Sanggon-gon niku, hormatilah orang yang tidak puasa. Mohon maaf, kula setuju. Restoran buka di siang hari setuju. Monggo, wong kula kira njaluk dihormati kok. Tetapi mbok yo nganggo tepo slira, ora ngawur. Umpamane buka ning terminal kuwi lumrah wong musafir. Ning rumah sakit kuwi lumrah wong lara oleh ora poso. Umpama kepepete buka ning mriku ora apa-apa ning ditutupi korden. Tapi yo carane mboten ngoten niku. Minta dihormati. Lah kepiye to iki negarane iki? Net jonet. Oh alah. Lah ngomong soal nyuwun sewu toleransi, kula wong paling toleran, wong didikane Gus Dur. Kula ora setuju FPI niku ngrazia buka puasa teng gereja. Wong gereja ngurmati awake dhewe kok malah dirazia niku. Ora bener niku. Mila saya setuju dengan ketua umum Ansor, Gus Yakut. Dilawan niku FPI lah model ngoten niku. Kuwi bancer wani apa ora? Wani lek ngopo? Kono ki bungok-bungok Allahu Akbar, Allahu Akbar, ora usah nesu. sesolah ono bocah bengok-bengok ning dalan Allahu Akbar, banser jawab sami Allahu liman hamidah. Malah kaya wong salat to. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kula lara ati ndelok Bu Sinta Nuriyah, malah niki wae Mbak Alisa Wahid nesu. Karena ada mention di Twitter isine nopo? Jangan-jangan Mbak Alisa besok akan punya bapak tiri seorang yang Kristen. Jadi mengisukan gawe gosip Bu Sinta Nuriyah niku ajeng rabi kali pendeta. Lah kurang ajar ta niku. Iki cangkeme buwasa. Do ngawur niki negara. Soale nopo do kebablasan. Gus Dur niku nyuwun sewu ngajeni wong cilik, menghormati wong cilik niku perintah undang-undang. Karena ini negara Bhinneka Tunggal Ika, siapapun boleh yang ada di dalamnya. Tapi bukan berarti ngawur. Aku ki duwe tangga pendeta le, aku ora umum kok. Pajak mancing. Wo, pendetane malah ngomong, "Gus, mbok kula digendong." Wo. Lah ngopo sikil kula korengen? Akhirnya pendetane kula gendong. Begitu kula gendong, pendetane malah ngomong, "Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji." Kurang ngajar to ku. Mergo sing gendong Pak Haji. Akhirnya pendetane kula uncalke ning banyu, biyur no. Pendetane takon, "Lho Gus, kenapa saya dilempar ke air?" "Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji." Akur sampai telung tahun ke pengker akure aku karo pendeta aku iki. Bodoh-bodoh aku dikirimi parcel isine apa? Asu. Asu sregane 7 juta kalau. "Gus, niki asune kagem panjenengan." "Lho, niki mergo kula tresno kali jenengan kudu jenengan tampa." "Waduh, kula jawab nyuwun sewu Pak Pendeta. Kula mboten saged ngingu asu." "Lah napa, Gus? Napa mergo haram?" "Mboten." "Napa mergo najis?" "Mboten." "Lah napa kok mboten ditampa?" "Nyuwun sewu Pak Pendeta. Kula mboten saged ngingu asu, wong kelakuan kula wis kaya asu kula." Kowe seneng banget iki ngono to. Jujur. Aku bahasa suwe ngerti kok. Tenan. Wingi Pak Haji Maruf dolan gen kula kebablasan kudune melok ngiwa kok kebablasan dibengoke kok rasune. Hop hop hop hop ngono kuwi kok piye. Ngerti ya. Aku iki bahasa kewan ngerti kabeh kok. Wong kula ora ngerokok, tamu marang nggen kula ngerokok, dilokke karo cecak. Ceceken ceceken. Ceceken ceceken. Anak kula santri-santri arep mangan kentekan lawuh, mangan ning warung golek lawuh, dilokke karo jago. Tuku kerupuk. Mila, monggo kita menempatkan toleransi ini sesuai proporsinya. Awake dhewe wong poso memang tidak minta untuk dihormati. Tapi mereka yang poso sing ora poso ya aja njaluk dihormati. Kenapa saya berpuasa tidak minta untuk dihormati? Karena puasa saya tidak untuk hormat, tetapi karena keikhlasan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asyam atau asyaum bimakna al-imsak. Ayo, awakmu lah sering krungu to, okay? 10 menit sadurunge adzan subuh. Imsak. Tak takon imsak kuwi artine apa? Bola-bali ana sing takon kula pas imsak nika tasih angsal mangan apa mboten, Gus? Kula duwe bojo. Imsak kelone ora ngrampung. Mandek napa diteruske, Gus? Lah iki kowe rasa ngrungokke kowe. Tak cilik iki kibri iki lho, wah, ling gue gayane ngene iki. Kaya wong top. Assalam. Kaya wong sukses. Aku wong sukses ya, Gus, gaya. Kowe iki sukses apa? Rupane kaya Jokowi. Halo Pak Jokowi. Padha, inge-inge padha iki lho, lho. Bimana al imsak, poso niku artine imsak. Imsak niku cara bahasa Jawane artine ngeker, mencegah. Mencegah saking napa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Contoh, mengekang, menahan diri dari makan dan minum. memasukkannya melalui lubang asli maupun lubang buatan. Ngendikane Mbah Zainal Abidin, kerapnya almaghfurlah. Nek lak ana kotak infak aja diimsak, kudu dileboni. Semangat tenan e. Cah cilik-cilik diwene kotak infak iki nyemplungi apa kuwi. Kayak malah diinceng lho, lha kurang ajar apa. Ayo kuwi dicemplungi kuwi. Kuwi yo ngono wong tuwa-tuwa nyemplungi kotak infak ndak ngrogok kotak barang. Mesti duite mambu. Kula niku sering ngangsal pertanyaan babagan imsak niku. Jadi imsak niku pengertiane wonten kalih. Nggih. Niki teng Indonesia niku sing diwatani imsak niku biasane 10 menit menjelang adzan subuh. Jadi ayat Al-Qur'an menika hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi fajar niku ana loro. Siji dipun wastani fajar kadhib, nomor loro dipun wastani fajar sidik. Fajar kadhib itulah waktu datangnya imsak menurut satu ulama, salah satu golongan. Fajar sidik itu adalah waktu datangnya subuh. Fajar kadhib, kadhib niku artinya apus-apusan, masih ngapusi bohong-bohongan. Sakjane urung fajar. Kalau fajar sidik itu artinya fajar yang sudah benar-benar fajar. Fajar sidik. Lah imsak dhewe niku napa? Imsak niku artinya ngeker. Mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Contoh, memasukkan makanan dan minuman atau yang sejenisnya dari lubang asli maupun lubang buatan. Lubang asli kan opira le? Songo. Ayo dihitung disebutke jenenge. Lah, tenanan iki kok cengengesan. Dua lubang kuping, jiro. Dua lubang mata, telu papat. Dua lubang hidung, lima, enam. Satu lubang mulut, cangkem. Sing loro jenenge lali aku. Wong wedok nantang apa ayo. Roh gone ning lali jenenge. Lubang belakang, lubang depan. Masa ya aku ngomong silit ngono le kowe. Kowe meksa-meksa gak aku wis ngempet e. Masa ya pengajian ngomong silit. Salah men mau pancing-pancing. Lah njenengan jenenge silit kok. Sing sijine jenenge kancane, kancane iki mau. Lah niku kalau memasukkan itu batal. Milan jenengan tetes air mata batal. Soalnya niku memasukkan air ke dalam mata. Menawi fix inhaler disedoti niko, balsam disedoti irung umpamane. Minyak angin disedoti teng irung niku batal apa mboten? Mboten. Niku sing mlebu namung hawane ora barangi. Hawa. Lah nyedot kuwi batal berarti bakul sate iki ora ana sing poso le. Lah mambu kabeh. Ayo, ora batal niku. Sedoti. Ning lak tetes mata niku batal. Atau dari yang lain, umpamane jenengan renang, renang niku mboten batalke poso. Ning gara-gara renang iso batal. Umpama banyune kuwi mlebu kuping, mlebu irung, mlebu cangkem, kuwi batal. Meneh umpamane udut cetha batal padhake. Lah udut kuwi dipadhake wong ngombe. Maka dilarang merokok niku bahasa Arabe ana loro. Siji mamnu'ut tadkhin, nomor loro atasrob ad-dukhon. Janganlah kamu minum asap. Tegese napa? Wong ngerokok kuwi dipadhake karo wong ngombe. Mila batal apa meneng kaya awakmu cah NU ngene iki sing sapa wonge bar mangan ora ngerokok padha karo bar ngising ora cewek. Milo kata wong-wong niku urung mangan apa-apa begitu buka langsung ngerokok. Lha wong kata sing ngendikan luweh mending aku ra mangan daripada ora ngerokok. Milo nyuwun sewu wong Eno kali wong Muhammadiyah niku iso didelok sangka cangkeme. Lho tenan, wong Muhammadiyah ngerokok lah haram, wong NU makruh. Dadi lek ana wong mlaku kok cangkeme rokokan berarti NU. Ngono kuwi. Wong NU momon ngerokok duwe dalil. Napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Sing salah pom bensin. Wong NU ngerokok niku sing salah pom bensin. Soale saben mlebu pom bensin ana tulisane NU smoking. Alah nih. No. Yo men to cangkem-cangkemmu dhewe ngopo ya? Ujar bapak urane lho kemayune ra umum. Muga-muga dadi bojone Jonet. Amin. Amin. Jonet seneng banget. Oke. Aku ngerti kok Jonet ki yo petani kok. Pria takut nikah. Ya soalnya rono sing gelem kuwi mau. Melo do ngomong ngene iki net. Ya Allah, bila jilbab oren itu jodohku. Wah. Jadikanlah dia istriku. Wah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Ngono kuwi net. Kok ndonga ngono kuwi rong dikabul iki mumpung bulan puasa net dongamu diganti. Ya Allah, bila jilbab oren itu jodohku, jadikanlah dia istriku. Oh, namun bila dia bukan jodohku, yang jilbab hitam juga cantik ya Allah. Moga-moga sing jilbab ireng berjodoh karo Jonet. Amin. Mbak langsung. Langsung mutah-mutah. Oh, santai wae net. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Menungguin net. Jadi nyuwun sewu. Yang jadi persoalan itu kemudian adalah jatuhnya waktu imsak. Ana sing ngendikake imsak niku tibane 10 menit saderenge subuh. Tapi juga ada yang mengatakan imsak itu jatuhnya ketika adzan subuh. Soalnya artinya ngekeng wis ora oleh mangan ora oleh ngombe. Ada yang mengatakan ulama bahwa jatuhnya imsak itu pas adzan subuh. Berarti nopo? Lah jenengan berpatokan imsak itu jatuhnya 10 menit sebelum subuh. Begitu ning masjid bengok-bengok imsak niku jenengan tasih oleh mangan, tapi niku peringatan supaya ndang cepet-cepet dirampungke. Supaya apa? Begitu masuk waktu subuh sudah tidak ada aktivitas mulut maupun aktivitas kelamin. Mila bapak-bapak ibu-ibu sing wis duwe bojo niku umpama kumpul imsak niku tasih oleh. Ning begitu adzan subuh kudu wis rampung. Ora kok ning masjid repadan sik nanggung ngono ora. Kurang titik. Lah ngentut batalke poso mboten Gus? Mboten. Ning lak ngetute ning jero banyu posomu iso batal. Iso. Soalnya begitu kowe ngentut silitmu buka. Begitu buka banyune mlebu. Tut. Lulululululul. Ayo jajalen ora percaya. Engko mulai saka kene kungkuma ning bak mandi. Ngentu to. Tut, lah langsung buka iki ne. Kayak suara galon ge lho. Oh, la sanusi ora lululup ora. La sanusi surane gu gu gu gu. Mergo klepe wis rusak. Lah, sajanjane pentinge ngaji niku teng mriki niki. Supaya ora salah. Supaya ora salah. kan enten nih kok begitu imsak wis rawani mangan ora apa-apa le ndang dinteke opo kuwi cangkeme Sanusi opo kuwi mau Bilahi wa barahimakumullah pentingnya ngaji teng mriku niku wau. Artinya apa? Artinya kalau kita berbicara nuzulul Quran, kita berbicara tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an nyuwun sewu ora bakal kok dadi atos swara sone iki. Dadi atos ra kepenak iki ndi tukang sone. Hah? Ora kok cangkeme, sone kok nggo ngombe. Masa ya mikir tak ombeni ngene to, Bro, Bro. Sing atos iki sone ora cangkemku. Lah cangkemku atos kan biyen wis atos. Cek cek dimbuke meneh kok malah atos ra umum. Cek. Aduh. Testing. Loh, rusak to? Andane kok gara-gara ngomong silit ki mau lho dadi rusak. Lah salamen kowe takon. Ya tak jawab. Daripada dilokke anakku, anak kula takon, "Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Aku meneng wae. Anak kula ngomong, "Kiai kok ora iso jawab." Lah kurang ajar to. Ya akhirnya tak jawab, "Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Ya tak jawab, "Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak." Lah mana? Cek, sonmu ki ngopo to, Bro, Bro? Dito menungsane. Tuh kok orang menungsane blas. Kowe sing gawe son bapakne Junet po. Lah Al-Qur'an. Ora penak blas suarane. Kowe rasa menehi mikmu iki mikku luwih larang gaya. Aku nggawa mik dhewe ya, Bro, padake. Iki regane 15 juta, aku paling mung 900. Beda, Bro. 900 jujul, terus mambu ababmu mesti wisan. Lah ngomong Al-Qur'an sekarang begini. Kenapa kemudian nuzulul Qur'an itu penting untuk diperingati? Soalnya jelas bahwa Al-Qur'an itu mukjizat terbesar yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan awake dhewe niki kudu njaga. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami kata Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Lah awake dhewe iki ya duwe kewajiban jaga Al-Qur'an. Mila diperingati model ngoten niki. Lah Kanjeng Nabi ra tau memperingati Gus berarti bid'ah. Lah jenengan ngomong bid'ah, mushaf Qur'an kuwi ya bid'ah. Soale zaman Kanjeng Nabi urung ana mushaf Al-Qur'an. Tajwid kuwi bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi urung ana tajwid. Harokat Al-Qur'an niku bid'ah. Kanjeng Nabi mbiyen urung tau ngarokati Al-Qur'an. Ning lak ngaji niki suwe-suwe ya boyokku jebol niki. Antose ra umum iki sone. Hoi, tukang son. Sonmu bayar apa gratis? Gratis. Pantesan elek. Lho, malah bengok. Kudanan niki wau. Alasan. Yen jan elek kuwi kok. Lah ngomong bid'ah, nyuwun sewu, ana sing nggawa Quran ra? Mushaf Quran niku bid'ah. Ayo, saiki sing ngomong bid'ah kae. One day one juice, odot. Niku ya bid'ah, Kanjeng Nabi ora tau ngamalke model ngono kuwi. Lah jenengan ora gelem bid'ah cara ngajine, ora maca Quran, tapi pripun? Didikte. Bismillahirrahmanirrahim diterokke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin diterokke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku carane malaikat Jibril mulang Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe saniki pengin melu-melu Kanjeng Nabi, ya aja maca Quran ning didikte. Ayo umpamane Jonet Sanusi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, alif. Ba, ba. Ta, ta, sa, buat, kof, Sanusi kop kof jonet kop. Aku ngajari kol-kola santriku ra iso-iso. Hei, ayo. Kof kop kof kop. Akhirnya jengkel, tak sikut wetenge. Malah ngomong, kok aku disiput ya? Malah iso. Kok aku disiput ya? Cara ngajine Kanjeng Nabi ngoten niku. Mila ra iso niku diarani bid'ah. Umpama niku bid'ah sing api. Mila niki supaya paham dawuhe Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Yakin jenengan gondelan kali Quran insyaallah selamat. Yakin jenengan gondelan karo Al-Qur'an, selamat donyone, selamat akhirate. Syafi'an li ahlihi, Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi siapapun yang mau membacanya. Mergo sound sisteme wis bosok, pengajiane rampung. Wis. Nggih, ndonga bareng-bareng, muga-muga sone husnul khotimah. Maklute kok langsung suarane elek banget ya, Le ya. Atau mau suaraku kaya Habib Syekh sing saiki kaya Jonet iki lak yo wajah. Pun maca Fatihah. Muga-muga udane bawa berkah. Ramadane berkah. Dosane kabeh diampura kali Gusti Allah. Amale kabeh ditampa kali Gusti Allah. Mbuh salate, mbuh posone, mbuh trawehe, mbuh qiyamul laili kabeh dipun tampi dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tindak mriki atine susah kundur sami bungah. Ingkang tindak mriki wae gerah kundur sami waras. Ingkang tindak mriki utange kathah kundur sami lunas. Senajan ora iso nglunasi muga-muga sing ngutangi lali. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Ajem. Muga-muga Jonet ndang rabi karo sing jilbabe ireng. Oh, langsung Jonet njaluk nomere dong. Codot-codot. Wis, lah Sanusi rabi dong kuwi. Kuwi rong rabi. Ya muga-muga Sanusi rabi karo sing falak iki mau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sa'atin wa nasab rasulina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa firu'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilan wa tasbihan wa tahmidan wa tadarruan wa tawassuan wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدنى الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.